komitmen mudah untuk dikatakan, tapi tak mudah untuk diucapkan. Memerlukan disiplin tinggi dalam berkomitmen. Ya, karena itu kita seharusnya menghidupkan gairah untuk menjadi manusia yang dikenal mempunyai komitmen dalam hidup kita. Bukan menjadi orang yang sebentar A, sebentar B, sangat tergantung pada situasi. Oportunis, itu istilahnya. Bergairah untuk mempunyai komitmen, supaya Anda punya identitas diri, dikenali orang, Andalah orangnya. Bergairah untuk terus menyala-nyala supaya punya komitmen, sehingga dari hari ke hari nilai hidup semakin tinggi. Dari hari ke hari kita semakin menjadi luar biasa dalam hidup ini. Nah, tanamkan pada diri bagaimana seharusnya memainkan kehidupan ini. Bergairah dan terus menyala-nyala, sehingga itu membawa Anda kepada nilai-nilai tinggi dalam kehidupan ini. Membuat Anda menjadi seorang yang bernilai. Biarkan gairah itu menyala-nyala, jangan pernah padamkan, bahkan terus kobarkan. Bergairah dalam berkomitmen sehingga tiap hari Anda mengukur diri, bertanya, baikkah aku hari ini? Jika tidak, kobarkan lagi gairah itu untuk menjadi baik. Jika sudah, lebih lagi dan lebih lagi, maka Anda akan menggapai titik tertinggi yang mungkin untuk digapai. Bergairah dalam berkomitmen sangat dibutuhkan, sehingga komitmen tak sekedar sebuah ucapan yang tak pernah diwujudkan. Itu ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Jangan pernah mengumbar terlalu banyak kata-kata indah yang tak pernah Anda lakukan, karena itu akan menjadi sangat memalukan. Semoga Anda bukan hanya juru bicara, mengatakan apa yang harus dikatakan tanpa pernah merancang, berpikir dan melakukan, apalagi mengerti sepenuhnya dan bertanggung jawab pada apa yang diucapkan. Semoga Anda tidak hanya mengutip kata dan menjadi juru bicara yang ketika dikoreksi hanya pintar berkelit dan berkata, itu yang saya terima, tanpa pernah memeriksa diri betapa bodohnya Anda karena bercerita yang salah. Betapa bodohnya Anda karena menceritakan apa yang belum Anda uji dalam kehidupan. Semoga perjalanan panjang orang bodoh tak bertambah, tapi kita semakin bergairah untuk hidup dalam komitmen yang bermutu. Bersama saya, Bigman Sirait.